Tak pernah aku mimpikan betapa beratnya meruntuhkan hatimu. Lama sudah ku menunggu seutas harapan tulus cintamu. Pernah aku impikan betapa beratnya meruntuhkan hatimu. Lama sudah menunggu seutas harapan tulus cintamu. Takkan ku temui wanita sepertimu. Takkan ku hingga ke jiwa, Tuhan tolonglah jadi berarti. Namun kini kau menghilang bagaikan ditelan bumi. Tak pernahkah kau sadari arti cintamu untukku? Entah di mana dirimu. arti cinta sejati di dalam cintaku. Mengenangmu kau adalah penuntun hatiku. Engkau adalah ukir jiwaku, memberi kedamaian dan tak bisa kuungkapkan kepadamu. Kutemukan seperti teduhan jiwa, kudapatkan sebentuk kelembutan hati. Menyentuh sekujur tubuhku yang lemah, aku tahu yang ku rasakan. Oh,

Bawa-bawa namanya saat berdua denganku. Maafkan aku membuatmu tak suka. Tak akan lagi. sedang patah hati yang baru sekali ku alami. Oh Tuhan, ternyata rasa ini memang perih. Benar apa yang mereka katakan? Tak pernah ku sangka apa yang ku rasa. Ternyata tak sama dengan apa yang dia rasakan. Oh. Sungguh tubuhku tak kuasa untuk menahan jiwaku yang terbang bersamanya. Oh Tuhan, ku mohon tiupkan nafas cintamu ke dalam jasadku yang telah mati. Sedang patah hati yang baru sekali ku alami. Oh Tuhan, ternyata rasa ini sungguh perih. Benar apa yang mereka katakan? Sendiri resapi heningnya malam ini, tanpamu di sini hatiku sunyi. Berharap